Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwat billah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan yaitu menyempurnakan kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam, yaitu terkait dengan dhawabit takfir, ketentuan-ketentuan dalam mengkafirkan. Kita telah menyebutkan dua kaidah pada pertemuan sebelumnya dalam masalah ini. Kaidah yang pertama apa Abu Hafidz? Nah, bahwasanya hak untuk mengkafirkan, yang memiliki wewenang untuk mengkafirkan adalah Allah dan Rasulnya. Poin yang kedua, poin yang kedua nggak masuk, begitu ya? Kekufuran ada dua macam, apa itu? Nah, bahwasanya di dalam Islam itu ada yang namanya kufur akbar, ada yang kufur asghar. Kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufurnya itu kufur akbar, maka pelakunya otomatis keluar dari agama. Tapi kalau kufurnya adalah kufur asghar, maka pelakunya masih dianggap sebagai muslim. Iya. Atau dengan istilah lain apa, Mas Febri? Naam, istilah yang lain, kufrun? Naam, kufrun duna kufrin. Barakallah. Itu istilahnya Ibnu Abbas. Kita lanjutkan. Ketentuan berikutnya. Adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Inna man sabata islamuhu biyakinin la yuhkamu bikufrihi illa biyakinin. Seseorang yang telah tetap keislamannya secara yakin, maka tidak boleh dikafirkan kecuali dengan perkara yang meyakinkan pula. Ya. Seorang yang kita tahu, dia ini kita yakin muslim. Ya, dia ini muslim, barakallahu. Dari KTP-nya muslim, barakallahu fikum. Kemudian dari syiar-syiar Islam yang dia kerjakan, ya, dia mengerjakan sholat, dia puasa, barakallahu fikum. Rukun-rukun Islam dia kerjakan. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengkafirkan dia kecuali dengan sesuatu yang sangat meyakinkan pula. Iya. Tidak bisa kita mengatakan si fulan kafir. Kenapa? Katanya sih saya dengar dia itu begini, begini, dan begitu, begitu. Gitu ya. Ketika ditanya kamu dapat dari mana? Ya katanya. Iya. Barakallahu fikum. Tidak tahu sumbernya dari siapa. Kemudian bukti yang menunjukkan hal itu juga barakallahu fikum tidak ada. Barakallahu fikum. Orang ini akan terjatuh dalam dosa yang besar. Sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ya. Barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kafir, maka itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga tidak bisa bagi kita untuk barakallahu fikum menyatakan seorang yang tadinya muslim kecuali dengan perkara yang sangat meyakinkan. Itu berdasarkan barakallahu fikum kaidah besar yang disebutkan oleh mereka para ulama, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyakkin. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Ya, ini kaidah yang baku, kaidah yang berlaku dalam setiap bab. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Baik dalam masalah agama ataupun masalah dunia. Sesuatu yang tadinya sudah kita yakini tidak bisa kita buang hanya gara-gara keraguan kita. Barakallahu fikum, ya. Dalam bab barakallahu fikum, misal, ya, dalam bab thaharah, dalam bab bersuci. Anda berjalan ke masjid. Barakallahu fikum. Kemudian Anda takbiratul ihram bersama imam, tiba-tiba setelah takbir ada bisikan, kamu belum wudu. Gitu ya. Akhirnya ragu dia. Ini udah wudu atau belum ya? Itu namanya apa? Tadinya Anda sudah sampai takbiratul ihram tuh yakin Anda itu sudah wudu. Tapi tiba-tiba ada bisikan yang membuat Anda ragu. Kamu belum wudu. Bagaimana sikap kita, Bang Hilmi? Wudu berarti, wudu dulu gitu ya. Kayak seperti imam dan tiba-tiba dia wudu. Itu dalilnya ya. Enggak, saya pernah lihat. Gimana Pak Abdul Somad? Kalau keyakinannya dia lebih dominan, diteruskan dan terus tetap sholat berarti ya. Bisikan itu gak usah digubris gitu ya. Tetap sholat. Terus yang Imam Madinah tadi gimana itu? Itu mungkin memang batal. Gitu ya, memang dia yakin batal gitu ya. Hah? Lupa. Mas Hilmi sudah tanya. Tuh, kan. Gimana Mas Eko? Sama dengan Pak Abdul Somad atau Mas Hilmi? Sama dengan Pak Somad gitu ya. Tayyib, sudah tadi kaidahnya. Iya. Barakallahu fikum. Kita yakin kita ini suci. Kemudian tiba-tiba apa? Datang keraguan tadi, bisikan, ya sudah bisikan itu sudah tidak kita gubris barakallahu fiik. Kita teruskan sholat. Kecuali kalau memang kita yakin kita batal wudhunya. Ketika takbiratul ihram, oh iya, tadi pas mau berangkat ke masjid sempat buang angin. Ya sudah, dia wudhu terlebih dahulu barakallahu fiik. Tapi ini enggak, dia masih belum yakin. Ya, sudah wudhu belum ya? Sudah wudhu belum ya? Padahal dia sudah sampai ke masjid, sudah mau takbiratul ihram, sudah dibuang. Barakallahu fiik. Itu dalam bab thaharah barakallahu fikum, ya. Baik. Begitu juga dalam bab salat barakallahu fikum, ketika seorang itu ragu, dia sudah 2 rakaat atau 3 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia mengambil yang yakin, yaitu bilangan yang paling kecil barakallahu fikum. Baik. Ya. Dalam bab talak barakallahu fikum juga demikian. Orang suami ragu. Iya. Kemarin tuh habis ribut sama istrinya, barakallahu fikum, wah marah-marahan seru, ya. Begitu banyak benda-benda terbang, UFO di rumah, barakallahu fikum. Setelah dia agak barakallahu fikum ada relax, ya, santai, dia bingung. Kemarin itu pas ribut sama nyonya, saya ngomong talak enggak ya? Kayaknya ngomong talak, tapi enggak juga. Ragu dia. Iya, pas ribut-ribut kemarin tuh ngomong talak atau tidak? Barakallahu fikum. Baik. Gimana sikap yang dia ambil, Pak Riono? Was-was. Gitu, Pak ya. Was-was, enggak usah digubris gitu ya. Terus istrinya ditalak atau tidak berarti kesimpulannya? Tidak. Tidak ya. Tetap menjadi istrinya. Berarti demikian. Begitu juga barakallahu fikum dalam masalah ini. Seorang yang sudah kita yakini dia itu sebagai seorang muslim, iya, tidak bisa kita keluarkan dia dari keislaman dengan sesuatu yang masih belum jelas. Katanya-katanya barakallahu fikum beritanya demikian. Belum jelas, simpang siur. Ya, barakallahu fikum. Ayo. Pernah terjadi barakallahu fikum di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi pada sahabat Usama ibn Zaid. Iya, Habibur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dianggap seperti cucunya sendiri. Ya, Zaid sendiri itu dianggap seperti anaknya Rasul, Zaid bin Thabit. Ayahnya dari Usama bin Zaid barakallahu. Ketika perang barakallahu fikum, jadi Usama ini melawan, ya, bertempur dengan salah seorang dari orang kafir musyrikin barakallahu fikum, sampai dia berhasil memojokkan, ya, orang musyrikin tadi barakallahu fikum, tinggal mau ditebas. Orang musyrikin tadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Usama emosi. Wah, ini orang mau cari selamat saja nih, mau diginiin langsung ngomong kayak gitu. Langsung ditebas sama Usama. Tewas, mati. Ketahuan sama teman-teman yang lain, dilaporkan, "Rasul, Usama membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Maka Rasul marah besar barakallahu fiik. Iya. Atartulu man qala la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Usama, apakah kamu membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat syahadatain? Ya Rasul, dia itu kan cuma pengen cari selamat saja itu. Dia itu enggak serius mengucapkannya. Maka Rasul mengatakan, apa kamu sudah membongkar hati dia? Iya. Apa kamu sudah merobek dadanya? Kamu tahu kalau dia mengucapkannya karena ingin cari selamat. Barakallahu fikum, ya. Dimarahi Usama barakallahu fikum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Itu menunjukkan barakallahu fikum, seorang yang kita yakin, kita dengar dia ini muslim, kita tahu dia muslim, Tidak bisa kita mengkafirkannya dengan sesuatu yang masih meragukan. Gitu ya. Contoh pada kasus Usama bin Zaid tadi. Dia gak tahu apakah memang orang tadi mengucapkannya karena ingin cari selamat. Barakallahu fikum, menyelamatkan nyawanya. Atau memang karena dia benar-benar ingin masuk ke dalam Islam. Dia mendapatkan hidayah ketika pedang itu ada di atas naungannya. Barakallahu fikum. Kan gak tahu. Artinya sesuatu yang masih meragukan. Barakallahu fikum. Adzabitur rabi, ketentuan yang keempat sekarang. Yaitu qad yajtami' fi qalbil muslim imanun wa kufrun wa ta'atun wa ma'siyatun. Bahwasanya mungkin untuk terkumpul di dalam hati seorang muslim perangai keimanan dan perangai kekufuran. Ya. Barakallahu fikum. Begitu juga mungkin untuk terkumpul pada seorang muslim perangai ketaatan dan perangai kemaksiatan. Ya. Jadi mungkin pada seseorang ada khisal, perangai atau sifat-sifat keimanan, plus dia di dalam hatinya atau di dalam dirinya juga ada sifat-sifat kekufuran. Barakallahu fiik. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini barakallahu fikum dari Al-Ma'rur Ibnu Suwaid, beliau mengatakan laqitu Aba Dzarrin birrabadah wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi hullatun. Kata Al-Ma'rur, saya pernah berjumpa dengan Abu Dzar, sahabat Rasul. Dan saat itu beliau mengenakan hullah. Hullah ini termasuk pakaian barakallahu fikum yang mewah. Pakaian yang indah. Jenis jubah luar, bagian luar. Dan saya mendapati ternyata budaknya juga pakai baju yang sama. Yeah. Majikan sama pelayan bajunya sama barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau majikan belinya di mall, pelayan juga dibelikan baju di mall. Kalau baju majikannya barakallahu fikum harganya 500.000, pembantunya juga 500.000. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang bikin si Ma'rur ini heran. Iya. Kok majikan sama pelayan kok persis sama bajunya. Itu menurutnya apa? Di luar kebiasaan. Itu biasanya kan majikan sama pelayan jauh berbeda barakallahu. Baik. Fasa'altu an dzalika. Maka saya bertanya, kenapa kok sampean sampai seperti itu? Iya, sama pembantu, sama pelayan kok menyikapinya itu luar biasa. Iya. Menghormati dan mendudukkan mereka sampai pakaian pun sama. Dalam hal makanan juga demikian. Kalau majikannya barakallahu fikum makannya iya. Gulai kambing, pembantunya juga demikian. Gak ada perbedaan. Pakaian dan makanan. Barakallahu fikum. Saya bertanya kepada Abu Dzar, Kenapa sampai seperti itu memperlakukan apa? Pelayan. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan, ada ceritanya. Inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi'ummih. Abu Dzar mengatakan, dulu saya itu pernah mencela seseorang dan saya hina dia melalui ibunya. Ya. Jadi dia ribut sama orang, tapi yang dihina itu ibunya. Ya, seperti ucapan, ya benar sauda, ya, hey, anaknya wong ireng. Ya, hey, anaknya orang negro. Barakallahu fikum. Baik. Padahal tengkarnya sama si Bulan, tapi yang dihina orang tuanya. Barakallahu fikum. Baik. Dan disebutkan barakallahu fikum bahwasanya yang dimaksud di sini adalah budaknya. Jadi dia sedang emosi sama pelayannya, sama pembantunya, barakallahu fikum. Iya, enggak cocok dengan kemauannya, sudah dimarahin itu pembantu dan pelayannya tadi. Barakallahu fikum. Iya. Ya benar sauda, anaknya orang negro. Anaknya orang hitam. Barakallahu fikum. Baik, karena emosi. Faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata kepadaku menegur, "Ya Aba Dzarrin, a'ayyartahu bi ummih?" Hei Abu Dzar, apakah kamu menghina orang tersebut dengan ibunya? Maka Rasul mengatakan, "Innaka imru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya kamu itu adalah seseorang yang pada dirimu ada perangai-perangai jahiliyah. Ya. Pada dirimu itu ada sifat-sifat yang meniru orang-orang jahiliyah. Jahiliyah termasuk ke kekufuran. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aibikum. Rasul mengatakan, iya, tayyib, saudara-saudara kamu atau saudara-saudara kalian, yaitu pelayan-pelayan tadi, itu seperti saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Kalian yang ngatur. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul, kata Rasul. Maka barang siapa yang saudaranya itu ada di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberikan makan saudaranya tadi seperti yang dia makan. Ini barakallahu fikum bimbingan, ya, yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk semua umatnya, khususnya terkait dengan muamalah, interaksi antara barakallahu fikum pimpinan dengan bawahan, majikan dengan pembantu, tuan dengan budaknya. Gitu ya, Rasul menganjurkan makanlah makanan yang sama. Gitu ya. Kalau pimpinan makannya barakallahu fikum pizza, bawahan juga kasih makan pizza. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau majikan makannya kebab, pembantu juga dikasih makan kebab. Gitu ya. Barakallahu. Itu barakallahu fikum anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanlah atau berikanlah mereka makan seperti apa yang kamu wal yulbishu mimma yalbas, dan berikanlah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai. Barakallahu. Baik. Iya. Sehingga tadi ketika Abu Dzar pakainya hullah, pakaian mewah, pelayannya juga dia kasih. Barakallahu. Baik. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan suka membebani bawahan-bawahan kalian, pembantu-pembantu kalian, pelayan-pelayan kalian, sesuatu yang tidak mereka mampui. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu anjuran Rasul. Ya, kalau jadi pimpinan, barakallahu fikum, iya, lihatlah kemampuan dari bawahan. Terkadang barakallahu fikum seorang itu ya lupa. Gitu ya, mentang-mentang dia jadi pimpinan, barakallahu fikum, bawahannya dia perintah dengan perintah yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Iya. Berat. Barakallahu fikum. Yang menyebabkan iya dalam melaksanakan perintah tadi tentunya bawahan tidak bisa optimal dan maksimal. Barakallahu fikum. Akhirnya ya bikin dia emosi lagi. Kamu ini gimana sih? Gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak ada yang becus pekerjaan kamu ini. Semuanya amburadul. Bapak merintahnya banyak sekali, Pak. Saya baru mau ngerjakan ini, suruh yang sebelah sana. Yang ini belum selesai, yang sebelah sini. Ya gimana mau selesai, Pak? Jangan banyak ngomong kamu. Pecat kamu nanti. Gitu ya. Itu tipe majikan barakallahu fikum yang tidak nyunnah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau yang nyunnah tadi, berikanlah mereka tugas yang mereka mampui. Karena itu juga nanti akan kembali kepada kalian. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Ketika mereka mengerjakan tugas sesuai dengan kadar kemampuan mereka, mereka bisa mengerjakannya dengan maksimal, dengan optimal, sehingga kalian puas, gak bikin emosi. Tapi kalau tadi seperti yang disebutkan, kalau yang ini belum selesai, udah diperintah kesini, yang ini belum selesai, akhirnya semuanya gak ada yang beres, kamunya jadi marah. Barakallahu fikum. Baik. Wa in kallaftumuhum fa'ainu, kata Rasul. Tapi kalau kalian memberikan beban kepada dia di luar batas kemampuannya karena memang enggak ada lagi tenaga, ya. Barakallahu fikum. Saat itu yang kerja barakallahu fikum, saat itu yang ada cuman dia dan target hari ini harus selesai tugas tadi, maka kata Rasul, kalian bantu. Jangan kalian ongkang-ongkang kaki barakallahu fikum. Ini yang tinggal satu ini yang kalian suruh kesana kesini barakallahu fikum, akhirnya amburadul dari pekerjaannya. Tapi kata Rasul, kalau memang terpaksa maka kalian bantu. Ya sudah Pak, sampean kerjakan yang sini, biar saya yang urusin barakallahu fikum. Ya, ngetik atau yang nyari data macam-macam barakallahu fikum. Sampean ke sini, sudah selesai bantu terus barakallahu fikum. Hey. Al-Muhim barakallahu fikum. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Dzar, seorang sahabi. Iya, beliau katakan pada diri kamu ada perangai jahiliyah. Artinya pada diri kamu ada perangai-perangai kekufuran. Iya, barakallahu fikum. Yaitu mencela orang lain melalui nasabnya atau orang tuanya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan Abu Dzar ini sebagai seorang sahabat Nabi, barakallahu fikum, ya. Memiliki keutamaan yang besar, barakallahu fikum. Menunjukkan pada diri beliau ada perangai keimanan, ada juga perangai kekufuran, barakallahu fikum. Menunjukkan barakallahu fikum bukan berarti seorang itu langsung diponis dengan kafir. Gitu ya. Ketika pada diri dia ada perangai-perangai kekufuran. Barakallahu fikum. Baik. Ada pun faedah sampingan dari hadis tadi. Barakallahu fikum. Di situ terdapat pelajaran bagi kita, adab bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan bawahan kita. Ya, bagaimana sikap seorang pimpinan dengan bawahan, bagaimana sikap seorang majikan dengan pembantu, bagaimana sikap barakallahu fikum seorang tuan dengan budaknya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sampai barakallahu fikum sahabat Anas bin Malik itu menggambarkan bagaimana perangainya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Anas kan termasuk pelayannya Rasul. 10 tahun melayani Rasul. Dan selama 10 tahun itu saya tidak pernah mendengarkan komentar-komentar beliau, komplain-komplain beliau. Kenapa kamu tidak begini dan begini dan begitu? Kenapa kamu melakukan ini dan itu? Tidak pernah. Barakallahu fikum. Ya. Menunjukkan bahwasanya beliau barakallahu fikum sebagai seorang tuan, sebagai seorang barakallahu fikum majikan, iya, tayyib, itu tidak cerewet. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi barakallahu fikum mengerti keadaan pelayannya atau pembantunya. Dan juga barakallahu fikum menunjukkan iya. Pelayan dari pelayanan Anas bin Malik barakallahu fikum juga memuaskan. Gitu ya. Sehingga terjadi barakallahu fikum keseimbangan. Yang tuan memahami keadaan pembantu, pembantunya juga memahami keadaan tuannya. Jadi dia harus mengetahui apa yang disukai oleh majikannya, apa yang tidak. Barakallahu fikum, apa yang disukai oleh pimpinan, apa yang tidak. Dia harus belajar itu juga. Gitu ya. Begitu juga seorang pimpinan harus mempelajari karakter bawahannya. Sehingga kalau masing-masing menjalankan barakallahu fikum fungsi seperti itu, jalan kerjaan. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam barakallahu fikum pengaturan dalam rumah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketentuan berikutnya barakallahu fikum. Al-dhabitul khamis, ketentuan yang kelima. Al-kufru wasyirku qad ya'tiyani fin nususi syari'ah wala yuradu bihima ma yukhriju minal millah wa yungkilul islam. Bahwasanya kekufuran dan kesyirikan terkadang datang di dalam nas-nas syariat dan tidak diinginkan dengannya sesuatu yang mengeluarkan dari agama dan membatalkan keislaman. Ya. Jadi barakallahu fikum terkadang kalimat kafir, kalimat syirik di dalam nas ya Al-Qur'an ataupun As-Sunnah itu bukan berarti maksudnya pelakunya itu apa? Keluar dari agama Islam. Bukan berarti batal keislaman dari pelakunya. Barakallahu fikum. Ya. Tapi di dalam konteks nas tadi disebutkan kata-kata kufur, kata-kata syirik. Barakallahu fikum. Baik. Contoh beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dari sahabat Syuraih, dari sahabat Abu Syuraih Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tiga kali beliau mengatakan. Ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Barakallahu fikum. Baik, qila man ya Rasulullah? Maka ditanya, yang sampean maksud itu siapa yang tidak punya iman? Ya. Maka Rasul mengatakan, qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seseorang yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari gangguan-gangguannya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi seorang tetangga barakallahu fikum yang ya mengganggu tetangga yang lain, Rasul katakan tidak beriman. Barakallahu fikum. Baik. Nah, di sini Rasul menafikan yang namanya iman. Iya. Bukan berarti wah kalau tidak beriman berarti kafir. Pemahamannya tidak demikian barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dalam ketentuan yang kita sebutkan tadi. Iya. Terkadang disebutkan dalam nas dengan lafaz kufur, dengan lafaz syirik atau dengan lafaz tidak beriman, maksudnya bukan berarti kafir atau batal keislamannya. Barakallahu fikum. Tetapi apa? Itu untuk menunjukkan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga dari hal itu juga barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah bahwasanya mengganggu tetangga itu termasuk dosa besar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Entah mengganggu tetangga dengan suara-suara bising barakallahu fikum yang thayyib biasa keluar dari rumah kita barakallahu fikum, atau mengganggu tetangga barakallahu fikum dengan hewan yang kita pelihara barakallahu fikum. Iya. Baik. Atau mengganggu tetangga dengan seringnya kita ribut-ribut di rumah, gitu ya, tengkar sama istrinya, tengkar sama anaknya, ribut barakallahu fikum, akhirnya tetangganya barakallahu fikum iya ketakutan, gitu ya, nggak nyaman. Baik. Itu sudah bentuk gangguan barakallahu fikum. Baik. Dan Rasul mengatakan tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum contoh yang lain yaitu hadis, idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka itu akan kembali pada salah satu dari keduanya barakallahu fikum. Baik, anggap barakallahu fikum pihak yang dikafirkan tadi berlepas diri, gitu ya, tidak benar tuduhan tersebut. Maka tuduhan kafir tadi kembali kepada yang menuduh. Barakallahu fikum. Bukan berarti yang menuduh tadi murtad dari agamanya. Iya, bukan berarti yang menuduh tadi barakallahu fikum batal keislamannya. Tetapi yang dimaksudkan dalam ucapan Rasul di sini adalah kufrun dunaku kufrin tadi. Iya. Kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada barakallahu fikum orang yang demikian, iya, dia sempat menuduh tayyib saudaranya, menghakimi bahwasanya dia itu telah kafir, ternyata setelah dicek sidang barakallahu fikum enggak benar. Iya, barakallahu fikum. Apakah perlu bagi dia untuk bersyahadat kembali? Enggak perlu. Iya. Karena dia masih seorang muslim. Tutur kan kata Rasul kalau salah tuduhannya akan kembali kepada dia. Nah, kufur di sini maksudnya bukanlah kufur yang mengeluarkan dari agama. Barakallahu. Tapi apa? Kufrun asghar. Sehingga cukup bagi dia untuk beristighfar saja. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Satu lagi barakallahu fikum, ketentuan yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa ketentuan yang lain, insya Allah akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Adhabitus sadis, Ketentuan yang keenam, yufraku baina takfirin naw' wa takfiril ain. Ya, barakallahu. Dibedakan antara barakallahu fikum mengkafirkan secara jenis atau sifat dan mengkafirkan secara person atau individu. Gitu ya. Barakallahu. Ayo. Untuk jenis yang pertama barakallahu fikum, hal itu diperbolehkan dengan syarat barakallahu fikum ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendukungnya. Gitu ya, barakallahu fikum. Contohnya seperti apa? Mengkafirkan secara jenis atau sifat barakallahu fikum, seperti dia mengatakan, iya, sayyid, telah kafir, iya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallahu fikum. Sayyid. Atau telah kafir orang-orang yang menjadi barakallahu fikum penyembah syaitan atau berhala barakallahu fik. Baik. Nas yang umum. Gitu ya. Dia tidak menunjuk person atau individu, tapi dia dengan sifat. Iya. Telah kafir orang yang demikian dan demikian atau kafir orang yang mengatakan ini dan ini. Barakallahu fik. Maka hal itu diperbolehkan dengan syarat apa? Ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fik. Adapun jenis yang kedua, mengkafirkan secara person dan individu, maka hal ini tidak diperbolehkan kecuali terpenuhi persyaratan dan hilangnya faktor-faktor penghalang. Ya. Prosesnya cukup lama. Ya. Untuk bisa memvonis seorang yang tadinya muslim untuk bisa diponis fulan kafir, itu memiliki proses barakallahu fikum, ya. Harus diadakan barakallahu fikum pengkajian, pembahasan barakallahu fikum pada dia ini sudah terpenuhi syarat-syarat yang ada dan tidak ada pada dia faktor-faktor penghalang. Dan itu yang memiliki barakallahu fikum kemampuan dan wewenang barakallahu fikum untuk mengkaji dan membahasnya adalah dari kalangan para ulama, ahlul ilm. Ya, mereka yang mengkaji barakallahu fikum. Baik. Misal kepada para masyayikh, ya, syekh, di tempat kami ada seorang yang bernama fulan. Iya. Dia itu memiliki pernyataan yang demikian dan demikian. Sikapnya demikian dan demikian. Ini data-datanya, valid semuanya, bukti-buktinya. Barakallahu fikum. Maka mereka lah para ulama yang akan mengkaji dan membahas. Barakallahu fikum. Ya. Apakah orang ini akan jatuh pada dia? Barakallahu fikum. Vonis. Kekufuran atau tidak. Jadi bukan dikembalikan barakallahu fikum kepada kita barakallahu fikum, ya. Baik. Karena tadi terkait dengan syarat yang pertama tadi barakallahu fikum atau dhabit yang sebelumnya tadi bahwasanya hukum asal seorang yang kita yakini sebagai muslim tidak bisa kita keluarkan dari kemuslimannya kecuali dengan perkara yang sangat meyakinkan barakallahu fikum, ya. Baik. Karena memang kehormatan seorang muslim di dalam Islam barakallahu fikum itu sangat dijunjung tinggi. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dalam banyak nas barakallahu fikum. Ada orang yang menuduh orang lain berzina. Di dalam Islam syaratnya harus ada 4 saksi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang 4 saksi ini menyaksikan peristiwa timba masuk sumur dengan mata kepalanya. Harus lihat semua. Barakallahu fikum. Kalau satunya ragu, maka 4-4-nya akan dicambuk. Barakallahu fikum. Iya. Pernah terjadi barakallahu fikum pada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau ini ya termasuk seorang sahabi yang cukup sering gitu ya. Gonta-ganti istri. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga pada satu ketika dia masuk ke dalam rumah, masyarakat ini curiga loh. Kok beda lagi? Gitu ya. Enggak seperti yang biasanya ini. Wah, curiga ini, jangan-jangan ini. Barakallahu fikum. Akhirnya dilacak sama mereka ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dilaporkanlah kepada sahabat Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah. Laporan. Hai Umar, ya, Al-Mughirah bin Syu'bah bikin ulah lagi. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah ini termasuk yang sering dikasuskan barakallahu. Ya. Beliau ini seorang amir yang ditunjuk oleh Umar untuk beberapa daerah seperti di daerah Bahrain barakallahu fikum. Orang-orang Bahrain itu enggak suka sama Al-Mughirah. Sehingga sering melaporkan kepada Umar barakallahu fikum ya iya kasus yang mereka rekayasa. Intinya agar si Al-Mughirah ini enggak lagi di sana barakallahu fikum. Tapi seringnya mereka kalah cerdas sama Al-Mughirah. Seperti kasus ini barakallahu fikum, beliau dikasuskan. Lapor. Ya, barakallahu fikum. Baik. Al-Mughirah telah berzina. Baik. Kemudian sama Umar barakallahu fikum, hak. Mana saksinya? Ya, barakallahu fikum. Sudah 4 orang. Ditanya sama Umar. Kamu bulan benar? Kamu melihat kejadiannya dengan mata kepala kamu? Naam. Ya. Yakin? Yakin. Itu si Fulan? Naam. Itu Mughirah. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat, Fulan, gimana kamu? Aduh. Wah, dia ragu. Karena waktu itu melihatnya, barakallahu fikum, iya. Enggak secara langsung. Ya, ya pokoknya sesuatu yang enggak bagus lah. Asusila gitu. Lihat apa enggak? Wah, ra'aitu syai'an munkar. Saya melihat sesuatu yang munkar. Lihat atau tidak? Ragu dia. Cambuk mereka berempat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum yang kita ingin ambil adalah sisi menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat-sangat ya menjunjung tinggi nama baik seseorang. Sangat-sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum. Ya. Dan Islam sangat mengecam yang namanya pembunuhan karakter. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Tanpa bukti barakallahu fikum, tayyib, tanpa data yang valid. Cuman katanya-katanya atau dari hal-hal yang hoak barakallahu fikum. Itu di dalam Islam disikapi dengan tegas barakallahu fikum. Baik, cuman gara-gara satu yang masih ragu, 4-4-nya dicambuk. Barakallahu fikum ya. Baik. Ini satu kasus barakallahu fikum. Ada kasus yang lain. Pengen dengar? Hah? Barakallahu fikum. Jadi orang-orang Bahrain ini itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi barakallahu fikum. Orang-orang Bahrain ini enggak suka sama Al-Mughirah. Ya. Enggak cocok. Baik, sehingga mereka sengaja membuat kasus rekayasa. Barakallahu fikum. Baik. Dikumpulkanlah oleh barakallahu fikum tokoh di sana, gimana ini? Kita ini enggak suka sama Al-Mughirah kalau dia kembali lagi ke sini, barakallahu. Saya punya ide. Ya. Kita rekayasa kasus untuk Al-Mughirah. Gimana caranya? Kita rekayasa dia terkena kasus korupsi. Jadi zaman dulu itu sudah ada rekayasa kasus para kawafi itu. Gimana caranya? Kalian saya mohon mengumpulkan ya uang-uang kalian barakallahu fikum beberapa ratus dinar. Serahkan sama saya. Ini uang saya akan pakai untuk mengkasuskan Al-Mughirah. Barakallahu fikum. Kalau enggak salah barakallahu fikum 500 atau 5000. Saya lupa jumlahnya. Al-Muhim seperti itu. Kemudian dibawalah uang tadi kepada Umar. Iya. Wahai Amir, ya, pejabat yang Anda tunjuk di negeri kami itu menitipkan uang sebesar ini kepada kami. Ya, ini di luar dari gaji pokok, di luar dari barakallahu fikum gaji pemerintah. Uang apa ini? Enggak tahu. Pokoknya ini, iya, dititipkan sama saya uang. Langsung paham maksudnya ya. Wah, ini jangan-jangan uang gelap ini, barakallahu fikum. Akhirnya sama Umar dipanggil Al-Mughirah. Panggil Al-Mughirah. Baik, panggil menghadap. Al-Mughirah, saya ingin mendengarkan bagaimana iya, pernyataan kamu. Pak Fulan datang kepada saya melapor kalau kamu menggelapkan uang sebesar ini. Ini uangnya ada di hadapan saya. Ayo. Barakallahu fikum. Di situ Al-Mughirah langsung paham. Ini orang mau ngerjain saya. Kalau saya ngotot bukan, ya enggak ada bukti. Gitu ya. Bisa saja dia ngotot, bakal alot ini prosesnya. Sama Al-Mughirah dia jauh lebih cerdik barakallahu fikum. Berapa tadi katanya Amir Midin? Iya. 2000 dinar. Baik. Enggak benar. Yang benar 3000. Hah? Iya, dia bohong. Loh. Berarti benerin. Iya. Bukan 2000, 3000. Barakallahu. Kenapa kamu melakukannya? Ya, biasalah. Kebutuhan keluarga. Gitu ya, barakallahu. Akhirnya Umar melirik kepada yang melapor. Benar ini pak, katanya Mughirah 3000, mana yang 1000 sampean menggelapkan. Wah, di situ dia keter-keter barakallahu fikum. Aduh, mau ngumpulkan lagi udah telat gitu ya, uangnya besar barakallahu fikum. Akhirnya apa? Jujur bapak tadi, sebenarnya ya kami berbohong wahai Amir. Iya, enggak benar itu. Kami yang pengen merekayasa kasus untuk menjerumuskan Al-Mughirah. Barakallahu fikum. Maka Umar bertanya, kenapa kamu melakukannya Al-Mughirah? Ini orang mau menjerumuskan saya, maka saya akan bongkar aibnya. Barakallahu fikum. Iya, saya bongkar ke kebohongannya. Barakallahu fikum. Iya. Itu Al-Mughirah bin Syu'bah. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama, Al-Mughirah ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang cerdik. Seandainya di sebuah rumah itu memiliki barakallahu fikum puluhan pintu, yang setiap pintunya itu tidak mungkin seorang masuk melainkan dengan tipu daya, niscaya Al-Mughirah bisa masuk dalam setiap pintunya. Ya. Saking cerdik dan pandainya barakallahu fikum. Dan beliau disebutkan sepinter itu sebagaimana kata pepatah, ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga ke tanah. Beliau juga pernah dikerjain sama anak yang jauh lebih muda daripada beliau barakallahu. Beliau pernah biasa barakallahu fikum ingin melamar seorang gadis. Iya. Kemudian ada seorang muda mengatakan, ya, Mas atau om gitu ya, Sayyid, jangan mau sama cewek itu. Kenapa? Kemarin saya lihat dia dicium sama seorang laki-laki. Ah, yang bener ini? Bener. Wah, berarti gak bagus? Gak bagus. Ya sudah, dia gak jadi menikahi wanita tadi. Tidak lama kemudian dia mendengar berita barakallahu fikum bahwasanya gadis tadi dinikahi sama pemuda tadi, didatangi sama Al-Mughirah. Ente gimana sih? Katanya itu cewek enggak bagus, pernah dicium sama cowok. Iya, ya iya kan yang cium bapaknya. Barakallahu fikum. Akhirnya Mughirah, wah kalah saya. Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh mereka para ulama. Iya. Barakallahu. Bahwasanya Al-Mughirah orang yang cerdik dan beliau hanya satu kali disebutkan kalah. Gitu ya. Dari seorang yang lebih muda. Padahal dia sudah pengalaman dari yang seperti ini barakallahu fikum. Tapi ya yang namanya orang ada kalah waktu di mana dia apa? Lengah. Gitu ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga ke tanah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.